Pantai Bapong Puring Kebumen, Jawa Tengah Indonesia, bareng Najiha, bareng Admedia, bareng dengan kita semuanya, sang diva jandutnya Indonesia, ada Nela Karisma. Sayang, aku di sini. Kamu jangan pergi dariku, sayang. Lululululul. Oh, barang.